terasa hangat-hangat di hatiku. Merah pipimu lesu ngepipit, kau buat hatiku makin terhimpit. Andaikan kau diperlukan, aku cari garis manis, tidurlah sayang.